Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Baik, melanjutkan membaca al-hadis fi bab fil haud, hadis-hadis pada bab tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di hadis yang keempat. Qala al-Imam Abu Dawud Sijistani rahimahullah ta'ala, haddathana Asim ibn Nadhr qala haddathana al-Mu'tamir qala sami'tu abi, yang dimaksud ayahnya adalah Sulaiman ibn Turhan, qala haddathana Qatadatu Qatadah ibn Di'amah an Anas ibn Malikin radiyallahu ta'ala anhu qala lamma urija bin nabiyillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil jannah aw kama qala urida lahu naharun hafatahu al-yakutu al-mujayyab aw qala al-mujawwaf فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. هذه هي sebagaimana dalam ta'liq disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Anas ibn Malik, beliau berkata, tatkala Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimi'rajkan sehingga sampai beliau di jannah yang melewati 7 lapis langit, sampai beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai di jannah, atau kama qala, atau sebagaimana yang beliau katakan, urida lahu nahrun, ditampakkan, ditunjukkan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebuah sungai, hafatahu, di mana kedua tepiannya dari sungai tersebut al-yakut. Dalam riwayat yang lain dalam as-sahih, al-lu'lu, yani mutiara, al-mujayyab au qala al-mujawwaf, yani yang bagian tengahnya berlubang, fa daraba al-malaku alladhi ma'ahu yadahu, malaikat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, memukulkan tangannya ke sungai tersebut. Fastakhraja miskan. Kemudian ya, mengeluarkan dari sungai tersebut misik. Dalam riwayat yang lain, yakni ardhah, ya, tanah yang ada di dasar sungai tersebut yang itu berupa misik. Faqala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lil malaki alladhi ma'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat yang bersamanya, ma hadza, apa ini? Qala, maka dijawab oleh malaikat tersebut, hadza al-kautsar alladhi a'taka Allahu 'azza wa jalla. Ini, yakni sungai tersebut adalah al-kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakannya. Allahu 'azza wa jalla telah mengaruniakan al-kautsar tersebut kepadamu. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, hingga akhir dari surat tersebut. Tapi sudah kita singgung pada pembicaraan sebelumnya keterkaitan antara Al-Kautsar yang itu merupakan sungai yang Allah karuniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan sungai tersebut di jannah, dengan haud, yakni telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keberadaannya di mahsyar. Kemudian pada hadis berikutnya, hadis yang kelima, qala al-imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Muslim ibn Ibrahim قال حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله ابن زياد. طيب عبيد الله ابن زياد salah satu dari Umar di zaman Bani Umayyah. Di mana dia terlibat dalam pembunuhan Al-Husain ibn Ali ya radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian fahaddathani fulanun bismihi sammahu muslimun. Di mana fulan telah menyampaikan hadis kepadaku dengan disebutkan namanya oleh Muslim, yakni Muslim ibn Ibrahim. Wa kana fil majlis, dan ketika itu ya dia berada di majlis. Qala falamma ra'ahu Ubaidullah, ketika Ubaidullah ibn Ziyad melihat orang tersebut yang disebutkan namanya oleh Muslim, qala, kata Ubaidullah, inna muhammadiyyakum hadha ad-dahdahu. Katanya, sesungguhnya pengikut Muhammad kalian ini, dia adalah seorang yang dahdah, maknanya yani seorang yang perawaannya pendek dan gemuk. Fafahimah al-shaykhu, maka al-shaykh ya, yang dimaksud ya, dia memahami apa yang dimaksud dari ucapan Ubaidullah. Syekh yang dimaksud adalah Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, kata Abu Barzah, ma kuntu ahsibu anni abqa fi qaumin yu'ayyiruni bi suhbati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tidak pernah mengira, tidak pernah menyangka bahasanya aku akan sampai hidup ya di zaman adanya suatu kaum yang mencelaku, menghinaku, mengejekku dengan sebab aku menjadi sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ubaidullah ya Ibn Ziyad menyebutnya dengan Muhammadi ya, artinya pengikut, pengikut Muhammad ya. Ya. Kemudian dikaitkan juga dengan keadaan postur beliau radhiyallahu anhu yang dikatakan di sini dahdah, yakni pendek gemuk. Faqala lahu Ubaidullah. Kemudian Ubaidullah Ibn Ziyad ia berkata kepada Abu Barzah radhiyallahu an, inna suhbata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laka zainun ghairu shaynin. Sesungguhnya ya, kedudukan persahabatan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang engkau miliki itu sesuatu yang indah ya, bukan sesuatu yang jelek, sesuatu yang baik bukan sesuatu yang jelek. Tsumma qol, kemudian Ubaidullah berkata, innama bu'ithu ilaika, atau innama ba'athu ilaika li'as'alaka anil haud. Sesungguhnya tidaklah aku mengutus seseorang kepadamu untuk kamu datang kecuali aku ingin bertanya kepadamu tentang haud, tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fiha syai'a. Sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fiha syai'a, fihi syai'a. Apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut sesuatu tentang haud tersebut, tentang telaga tersebut? Jadi Ubaidullah bertanya kepada Abu Barzah, apakah engkau mendengar dari Rasulullah sesuatu sallallahu alaihi wasallam ya, yang beliau sebutkan tentang telaganya? Qala Abu Barzah, maka Abu Barzah radhiyallahu an menjawab, na'am, ya. La marrah wala thintain wala thalathan wala arba'an wala khamsan. Iya, tidaklah saya mendengarnya sekali, tidak pula dua kali, tidak tiga kali, tidak empat kali, tidak pula lima kali. Artinya, beliau mendengar lebih dari itu. Kemudian kata Abu Barzah, faman kadzdzaba bih, maka barang siapa mendustakannya, jadi tidak percaya ya dengan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fala saqahu Allahu minhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah, yakni tidak memberikan kepadanya, kepada orang yang mendustakan telaga Nabi tersebut ya, untuk bisa diberi minum darinya. Thumma kharaja mughdiban, kemudian beliau pun keluar dari majlis tersebut ya dalam keadaan marah. Taib ya, disini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Al-Zilal, yakni Zilalul Jannah fi Takhrij As-Sunnah Ibn Abi Asim rahimahullah. Qala Asy-Syarih Al-Allamah Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Al-Hawdu kama wasafahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haudun yasubbu fihi nahrul kautsar. Telaga sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifatinya adalah telaga yang yakni mengalir ya ke dalamnya air dari sungai Kautsar, Al-Kautsar. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Di mana panjangnya, panjang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 1 bulan perjalanan, demikian pula lebarnya 1 bulan perjalanan semisal dengan panjangnya. Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau pada syarah dari bab ini ketika menyinggung hadis ini yang menjelaskan tentang sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa panjangnya itu 1 bulan perjalanan, lebarnya juga 1 bulan perjalanan, yang kurang lebih jarak antara Makkah atau Madinah hingga ke wilayah Syam. Beliau menyatakan dari hadis ini ya, yang beliau pahami menunjukkan bahwa bentuk dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini murabba. Bahasa kitanya mungkin ya bujur sangkar begitu ya. Kan sisi-sisinya sama. Baik. Itu yang beliau nyatakan dalam syarah beliau terhadap bab ini, yakni dari gambaran sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya juga 1 bulan perjalanan, berarti bentuknya adalah ya ujur sangkar, panjang dan lebarnya sama. Ya, bukan bundar. Ya, bukan apa istilahnya melingkar, bukan begitu. Karena yang disebutkan oleh Nabi panjangnya, lebarnya. Kalau ya, lingkaran itu kan istilahnya diameternya. Ya. Tapi itu yang beliau jelaskan demikian. Karena sebagian ada yang memahami berarti bentuknya dari sini lingkaran karena panjang dan lebarnya sama. Kalau lingkaran tidak diistilahkan panjang dan lebar, ya istilahnya diameter. Kemudian yaqifu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina yaridu an-nasu alaihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri di atas telaga beliau ketika manusia melewatinya atau mendatanginya. Ya, ketika manusia mendatanginya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai, dalam riwayat Imam Muslim, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taridu alaiya ummati al-hawda, wa umatku akan mendatangiku di al-hawd, yakni di telaga. Wa ana azudu an-nas anhu kama yazudu ar-rajulu ibila ar-rajuli an ibilihi. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat itu, yakni di yaumul kiamah nanti, ya, aku menghadang manusia ya dari telagaku tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian ya menghadang unta milik orang lain ya dari ontanya supaya tidak campur, tidak gabung. Qalu, kata para sahabat, ya Nabi Allah, ata'rifuna, wahai Nabi Allah, apakah engkau ketika itu mengenali kami? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iya. Lakum sima laysat li ahadin ghairikum. Kalian memiliki ciri, ya, memiliki ciri yang ciri tersebut tidak dimiliki oleh selain kalian. Di Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenal umatnya, ya, dari selain umat beliau dengan ciri yang dimiliki oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tariduna alayya ghurran muhajjadin min atharil wudu. Kalian akan mendatangiku dalam keadaan kalian ghurran muhajjadin. Yani ghurran yani cahaya, ya, yang tampak pada wajah umat ini. Adapun tahjil, ya, itu cahaya yang ada pada anggota-anggota wudu yang lainnya, ini kedua tangan, demikian juga kedua kaki. Di mana cahaya ini adalah min atharil wudu, disebabkan yakni wudu yang mereka lakukan umat ini di dunia ini. Jadi terbedakan umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari umat para nabi yang lain dengan cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka pada anggota-anggota wudu mereka, dari wajah, kedua tangan, dan kedua kaki mereka, yang itu tidak ada pada umat selain umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan syariat wudu itu sendiri, ya, telah ada pada umat, ya, sebelum umat Islam ini, sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana, ya, kisah yang masyhur, ya, kisah istri Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, yakni Sarah, tatkala beliau hendak diganggu oleh Raja Mesir di zaman itu, maka beliau, ya, berwudu. Dari sini menunjukkan bahwa syariat wudu ini telah dikenal pada umat terdahulu. Ya, adapun, ya, kekhususan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sisi pengaruh, ya, dari wudu itu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan membeda antara umat Nabi dengan umat-umat para nabi yang lain. Jadi cahaya pada anggota-anggota wudu mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yusaddanna anni ta'ifatun minkum fala yasilun. Dan benar-benar akan dihalangi dariku, ini untuk bisa, ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok orang di antara kalian, fala yasilun, sehingga mereka tidak bisa sampai kepadaku. Tidak bisa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal keutamaan minum dari air telaga Nabi, ya, sebagaimana datang dari al-hadis, ya, faman syariba minhu falam yazma abadan, siapapun yang meminum dari air telaga tersebut maka dia tidak akan merasakan setelahnya kehausan selama-lamanya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan bahwasanya sebagian dari umatnya, ya, yang ciri-cirinya ada pada mereka itu sebagai umat Nabi, ternyata dihalangi sehingga tidak bisa sampai, ya, untuk bisa minum dari telaga beliau. Fa'akul, maka aku ketika itu, kata Nabi, aku berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, ha'ulai min ashabi. orang-orang ini yang dihalangi tersebut adalah termasuk dari sahabatku. Dalam riwayat yang lain, ya Rabbi, ya ummati, ummati, wahai Rabbku, ini umatku, umatku. Sehingga riwayat yang lain ini menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sebagian dari umat beliau. Ya. Karena lafaz ashabi ini, ya, ini jadikan senjata oleh orang-orang Rafidhah untuk menyatakan berarti yang dimaksud adalah mereka sahabat Nabi yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita baca terkait dengan penjelasan para ulama siapa yang dimaksud ya, dari orang-orang yang terusir tersebut. Fayujibuni malakun. Maka ketika itu seorang malaikat menjawab ya, menjawab ucapanku. Ketika aku mengatakan wahai Rabbku, ini adalah para sahabatku. Fayakul. Kata malaikat tersebut, wahal tadri ma ahdasu ba'dak. Apakah engkau tahu apa sungguhnya perkara yang mereka ada-adakan sepeninggalmu? Ya, apa perkara yang mereka ada-adakan sepeninggalmu? Yani yang dengan itu mereka dihalangi untuk bisa sampai di telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Asy-Syarih, ya Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, walaysa ma'na qawlihi ashabi, bukanlah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi, yani haula'i min ashabi, annahum ashabuhu alladhina 'ashuhu ayashuhu alafu. Bukan yang dimaksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi bahasanya mereka adalah ashabuhu alladhina ayashuhu, jadi para sahabat beliau yang mereka itu hidup ya di tengah-tengah, jadi bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan beliau, bukan itu. Walakinnahum min ummatihi. Tetapi yang dimaksud adalah ya sebagian dari umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'rifu ummatahu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya. Ya, dari sekian manusia yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruhnya di mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya bi annahum yub'atsuna ghurran muhajjalina min atharil wudu. Di mana mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya pada wajah-wajah dan anggota wudu mereka min atharil wudu, dari pengaruh wudu yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Ini ya khususan yang Allah berikan kepada Nabi kita dan umatnya. Kemudian wa ammal ladzina yumna'una minasyurbi minhu, adapun orang-orang yang dicegah dari bisa minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuqalu anhum bi annahum ahdatsu, maka dikatakan ya anhum yani tentang mereka bahasanya mereka adalah orang-orang yang ahdatsu, yani munculkan perkara-perkara yang baru ya dalam agama ini. Wa yuqalu anhum bi annahum baddalu, dan dikatakan pula tentang mereka bahasanya mereka ada orang-orang yang baddalu, yakni mengganti ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mana ini sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang murtad, ini mengganti agamanya ya yang dulu ya dia anut, ini agama Islam dengan agama yang lain. Fayakunun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan ketika dijelaskan siapa sungguhnya ya orang-orang yang dihalangi ya dari bisa meminum dari telaga beliau, yang dikatakan kepada beliau ya wa hal tadri ma ahdatsu ba'daka, ya dalam riwayat yang lain innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan suhkan suhkan liman baddala ba'di, ya yakni kecelakaan kecelakaan ya kebinasaan kebinasaan bagi siapa saja yang baddala ba'di, yakni mengganti agamanya ya sepeninggalku. Kata beliau selanjutnya, wa ahaditsul haudhi katsirah, dan hadis-hadis ya yakni tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, bahkan sampai pada derajat mutawatir. Wa qad awrada al-Bukhari minha jumlatan, di mana Imam Al-Bukhari telah membawakan sejumlah hadis-hadis tentang haud tersebut ya dalam kitab sahihnya. Wabillahi taufik. Kemudian terkait dengan orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim beliau menyebutkan tentang siapa mereka. Kata beliau, yang pertama, al-muradu bihi al-munafikun wal-murtadun. Ini golongan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, man kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang tadi al-muradu bi al-munafikun, yakni umum orang-orang munafik, wal-murtadun demikian pula orang-orang yang murtad, ya. Tidak dibatasi dengan zaman. Kemudian yang kedua, man kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma irtadda ba'dahu. Yani orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berislam, kemudian setelah Nabi wafat mereka murtad. Adapun golongan yang pertama, karena orang-orang munafikun mereka beramal ya dengan amalan Islam ya wudu dan semisalnya, demikian pula orang-orang yang murtad mereka sebelum murtadnya melakukan amalan-amalan Islam, sehingga kata para ulama dari ciri atau sifat yang disebutkan sebagai sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masih memilikinya. Jadi ya asar dari wudu mereka. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi yang ketiga yang dimaksud adalah ashabul ma'asi wal kaba'ir wa ashabul bid'ah, ya. Yani para pelaku perbuatan maksiat, dosa-dosa besar dan ashabul bid'ah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Qurtubi ya dalam kitab beliau At-Tazkirah. At-Tazkirah ila ahwalil mauta ya wa umuril akhirah. Beliau berkata, qala ulama'una, para ulama kita berkata, fakullu man irtadda an dinillah, bahasanya setiap orang yang murtad dari agama Allah, dari Islam ini, au ahdatha fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'zan bihillah, atau setiap orang yang munculkan suatu perkara yang baru dalam agama ini, ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi, tidak pula mengizinkannya. Fahuwa minal matrudina anil hawd. Maka dia termasuk dari orang-orang yang akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashadduhum tardan, dan yang paling keras pengusirannya dari mereka yang diusir tersebut, man khalafa jama'atal muslimina wa faraqa sabilahum, yakni orang-orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin dan memisahkan diri dari jalan mereka. Memisahkan diri dari jalan mereka. Kal khawariji ala ikhtilafi firaqihim. Seperti orang-orang khawarij, ya, sesuai dengan yakni perbedaan-perbedaan firqah-firqah mereka. Karena firqah-firqah inti tersebut, khawarij, mu'tazilah maupun syiah, ya, semuanya terpecah-pecah lagi. Ya, termasuk di antara khawarij ibadiyah, ya, yang mereka berkuasa di negeri Oman, ya, dekat Yaman sana. Kemudian kata Al-Imam Al-Qurtubi, warwafid ala tabayuni dhalaliha. Demikian pula kaum rafidah, sesuai dengan tabayun, yakni jauhnya kesesatan mereka. Wal mu'tazilatu, dan mu'tazilah ala asnafi ahwa'iha, ya, sesuai dengan kelompok-kelompok hawa-hawa nafsu mereka. Ini tiga kelompok sesat, ya, yang dikatakan oleh Al Imam Al-Qurtubi yang paling keras pengusirannya dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang dikatakan oleh Al Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata Al Imam Asy-Syatibi rahimahullah, wal azhar, dan yang paling tampak dalam hal ini, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum min ad-dakhilina fi ghumari hadhihi al-ummah. Yang paling nampak dalam hal ini bahasanya mereka ini termasuk dari orang-orang yang masuk dalam kelompok umat ini, yakni dari kalangan muslimin. Li ajli ma dalla ala dzalika fihim. Dikarenakan perkara yang menunjukkan hal yang demikian ada pada mereka. Ciri yang ada pada mereka, wa huwal ghurratu wat tahjil. Wat tahjil, yakni ghurrah, cahaya pada wajah, wat tahjil, dan cahaya yang ada pada tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, li'anna dzalika la yakunu li ahli al-kufri al-mahdi. Kana kufruhum aslan aw irtidadan. Karena ciri yang demikian itu tidaklah dimiliki oleh orang-orang yang kafir murni. Artinya bukan bagian dari muslimin, ya. Baik kekufurannya itu memang dari asalnya, ya, Yahudi, Nasrani ataupun musyrikin, awir tidak, dan ataupun orang-orang yang murtad yang tadinya ya muslim. Kata Al-Imam Asy-Syatibi, wali qaulihi juga, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang beliau ceritakan tentang jawaban para malaikat atau malaikat yang menjawab ucapan beliau, ya Rabbi, ya, yani haulai ashabi atau min ashabi qad baddalu ba'dak. Ya. Jadi dari apa yang ada pada hadis, jawaban malaikat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya mereka telah mengganti ya agama mereka sepeninggalmu. Ya. Al-Imam Asy-Syatibi menyatakan dari lafaz ini, walau kanal kufra, seandainya yang dimaksud mengganti di sini adalah mengganti agama secara total berupa kekufuran, laqala qad kafaru ba'daka. Tentu malaikat tadi akan mengatakan qad kafaru ba'daka, bahasanya mereka telah kufur sepeninggalmu. Namun di sini baddalu artinya mengganti sebagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang mereka ada-adakan. Kata beliau selanjutnya, wa aqrabu ma yuhmalu alaihi, dan paling dekatnya ya dari lafaz tersebut dibawa kepada makna tabdilus sunnah. Yani ya penggantian sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa waqi'un ala ahli al-bid'ah, di mana hal yang demikian sesuatu yang terjadi pada ahlul bid'ah. Ini kata al-Imam Asy-Syatibi. Kemudian kata beliau masih selanjutnya, wa man qala innahu nifaqun, adapun siapa yang berpendapat bahwa sungguhnya yang dimaksud di sini tabdil di sini adalah nifaq, fadzalika ghairu kharijin an maqsudina, maka yang demikian tidaklah keluar dari maksud kita, maksud kami, li anna ahlan nifaq innama akhadhu asy-syari'ata taqiyatan la ta'abbudan, dikarenakan ahlun nifaq mereka mengambil dari syariat ini hanya sifatnya taqiyah, ya cari keselamatan, bukan dalam rangka ta'abbud, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawad'uha ghaira mawdi'aha, sehingga mereka meletakkan ibadah-ibadah mereka bukan pada tempat yang semestinya. Wa huwa ainul ibtida', dan yang seperti itu merupakan inti dari ibtida', yakni mengada-adakan ajaran yang baru dalam agama ini. Demikian pula ya dari sisi yang lain, sebagaimana munafikin ya mereka memiliki tujuan merusak agama ini dari dalam, ya karena mereka secara zahir sebagaimana kauman kaum muslimin, ya namun mereka berupaya untuk merusak ya agama ini dari dalam, berbeda dengan orang-orang kafir yang menampakkan kekafirannya. Maka ciri mereka ini juga ada pada ahlul bidah, karena ahlul bidah dengan kebidahan mereka juga ingin merusak agama Islam ini dari dalam. Ya. Sehingga dari sisi ini ya terdapat kesamaan tujuan antara ahlul bidah dengan munafikun. Yani sama-sama ingin menghancurkan Islam ya dari dalam. Sehingga bahaya mereka ya itu jauh lebih besar dibandingkan bahaya musuh yang menampakkan permusuhannya secara nyata. Oleh karena itu, kita mendapati bagaimana tahzir, ya peringatan dari para ulama ya terhadap ahlul bidah itu jauh lebih banyak dibandingkan tahzir-tahzir mereka dari orang-orang kufar yang jelas-jelas kekufurannya. Bukan dari sisi bahwa yakni dosa atau perkara bidah ini lebih besar dibandingkan kekufuran, namun dari sisi bahayanya terhadap umat ini jauh lebih besar ya dibandingkan mereka orang-orang yang menyatakan secara terang-terangan kekafiran mereka. Baik, Allahu taala alam. Ya, ini akhir dari syarah bab fil haud. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.